بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوانا في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا، الحمد لله Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita kesempatan untuk bermajelis di rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang telah kita ketahui bersama keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang mau duduk dalam majelis-majelis yang seperti ini. Tentunya adalah dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, mentauhidkannya, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam aib dan dari segala macam cacat, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci dari segala macam aib dan perkara yang lemah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmatnya yang besar seperti ini kepada kita dengan sebab perhatiannya kita dan dengan sebab kiatnya kita serta semangatnya kita untuk menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan bermajlis dengan para pengajar, para asatidah dan para masyayikh dari masyayikh ahli sunnah wal jamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak akan mencabut suatu nikmat yang Allah SWT berikan kepada hambanya kecuali jika hamba itu sendiri yang menjadi penyebabnya tidak mau mensyukurinya. Yaqulullahu ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut yang merubah keadaan diri mereka sendiri. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lam yakum mughayyiran sama sekali tidak akan merubah apa? Ni'matan, nikmah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada hambanya telah Allah SWT berikan kepada suatu kaum, sampai Allah SWT atau suatu sampai kaum tersebut yang merubah nikmat tersebut tidak mau mensyukurinya, merubahnya menjadi azab. Karena sungguhnya Allah SWT telah berjanji, dan janji Allah SWT itu pasti terjadinya. Allah berjanji kepada hambanya yang mau bersyukur kepada nikmatnya Allah SWT, Allah akan menambahkan nikmatnya tersebut. Dalam firman-Nya Allah SWT mengatakan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." La in syakartum, jika seandainya kalian mau bersyukur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada engkau dengan dua huruf di depan dan di akhir dari kalimat azidan, azid. Asalnya kalimat azid, aku akan menambah, kata Allah SWT. Kemudian Allah SWT tekankan bahwa janjinya ini pasti. Maka Allah SWT dalam ayat ini menyebutkan kalimat la, lam litaukid. Lam litaukid, dalam rangka untuk penegasan. Di awal kalimat la azidan, dan nun di akhir kalimat azid, nun taukid, penegasan lagi. Maknanya apa? Pasti aku tambah nikmat tersebut dengan pasti. Janji dari Rabbul Alamin. Janji dari Zat yang maha jujur dalam perkataannya. Senantiasa kita mendengar di awal khutbah atau di awal dari muhadharah, apa? Wa asdaqul hadisi kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar itu adalah kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang janjinya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mau bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, baik nikmat yang zahir dari perkara-perkara dunia, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat demikian juga sandang pangan dan papan, semuanya adalah nikmat, nikmat yang zahir. Dan di sana ada nikmat yang batin, yaitu nikmat al-iman wal-islam. Kita telah terangkan tadi pagi dan kita telah sebutkan dengan dalil-dalilnya nikmat bahwa Islam dan iman itu adalah sebesar-besarnya nikmat. Nikmat demikian juga nikmat tafaqquh fid-din, nikmat mempelajari ilmu agama. Allah SWT, ini juga adalah bagian daripada nikmat Allah SWT yang sangat besar. Bagaimana tidak nikmat? Sementara ini adalah majlis yang di situ dihadiri oleh para malaikat Allah SWT. Yang di situ diturunkan rahmatnya Allah SWT. Yang di situ Allah SWT menyebut orang-orang yang mereka duduk bermajlis itu disebut Allah SWT di majlisnya para malaikat. Tidak ada majlis di dunia ini dari ujung sampai pangkalnya, kalau di sana ada ujung dan pangkalnya dunia ini ya, yang mempunyai keutamaan yang seperti ini. Tidak didapati kecuali di masjidnya Allah SWT. Belum lagi kalau kita melihat kondisi masyarakat kita, umat kita, kaum kita. Ternyata sangat sedikit sekali dari mereka yang mau memperhatikan tentang keutamaan, tentang fadilah yang ada pada majlis yang seperti ini. Sehingga mereka meninggalkannya, menjadikan kita tambah dan tambah kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah SWT sebagai hambanya yang mau mengingat Allah SWT, mempelajari al-halal dan al-haram. Inna Allah Ta'ala yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan hamba-hambanya ma yasha', sesuai dengan keinginannya. Dan Allah SWT yakhtar, memilih dari hamba-hamba tersebut siapa yang Allah SWT kehendaki dipilih sebagai orang-orang yang utama, orang-orang yang Allah SWT muliakan. Allah SWT memilih malaikat Jibril dari kalangan para malaikat sebagai malaikat yang paling dekat dengan Allah SWT, diberi keutamaan, kepercayaan oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu daripada Allah SWT kepada makhluk-makhluk yang Allah SWT pilih sebagai nabi ataupun rasul. Keutamaan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa protes terhadap perkara ini. Ini adalah hak yang ada pada Allah SWT saja. Allahu yajtabi minal malaikati rusula wa minan nas. Sesungguhnya Allah SWT yajtabi, memilih dari kalangan para malaikat rasul, utusan yang Allah kehendaki. Dan Allah SWT juga memilih dari kalangan manusia rasul yang Allah kehendaki untuk menyampaikan risalah daripada Allah SWT, wahyu yang Allah SWT ingin sampaikan kepada hambanya. Innallaha ta'ala sami'un basir. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah SWT zat yang maha mendengar dan maha melihat. Alhamdulillah, jika kita mau merenungi hal yang seperti ini, ternyata keutamaan ini adalah keutamaan yang sangat besar. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi adzim. Kebanyakan manusia menyangka bahwa ini adalah perkara yang sepele, padahal ini adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah SWT. Wajib dan patut bagi kita untuk bersyukur tentang nikmat yang seperti ini. Khawatir Jika kita tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang seperti ini, Allah SWT akan mencabutnya daripada kita semuanya. Iyadan billah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Sungguhnya Allah SWT tidak akan pernah akan mengadab kalian, ma yaf'alullah bi'adzabikum, mengadab kalian. Dengan syarat apa? Kapan adabnya Allah SWT tidak akan turun kepada hambanya? In syakartum wa amantum. Jika kalian mau bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Syaratnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Mengapa yang demikian? Karena sungguhnya Allah SWT zat yang syakir, yang maha berterima kasih, yang sangat menghargai kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Allah SWT berfirman, syukur perbuatan baik, ya, perbuatan baik. Iman perbuatan baik. Iya, perbuatan baik. Jika kalian mau berbuat baik, Allah SWT tidak akan mengazab. Bahkan Allah memberikan nikmat. Karena Allah SWT adalah zat yang maha memberi balasan yang baik kepada orang yang mau berbuat baik. Allah SWT berfirman dalam ayatnya, hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Bukankah balasan daripada kebaikan itu adalah kebaikan pula? Istifham ingkari. Maknanya artinya apa? Jelas balasan dari suatu kebaikan adalah kebaikan pula. Berfirman Allah SWT dalam ayat yang lainnya, lilladina ahsanul husna waziyada. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu berbuat kebaikan di jalan Allah SWT, lilladina ahsanul husna, Allah SWT balas dengan husna pula, dengan kebaikan pula. Jannahnya Allah SWT. Jannahnya Allah SWT. Waziyadah. Dan Allah SWT akan beri tambahan kenikmatan lagi. Yaitu dengan apa? Melihat wajah Allah SWT nanti di dalam jannahnya. Kenikmatan yang sangat besar. Dapat melihat wajah Allah SWT yang selama di dunia kita rukuk dan sujud kepadanya. Kenikmatan yang sangat besar, yang sangat utama. Sampai penduduk jannah tersebut lupa terhadap kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ketika melihat Allah SWT. Bahkan Allah SWT membalas kebaikan orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan pula, walaupun dia adalah orang kafir. Orang kafir berbuat baik, memberi makan kepada anak dan istrinya, memberi makan kepada tetangga fakir miskin ataupun anak yatim, berbuat baik walaupun dia kafir, Allah SWT akan kasih balasan terhadap kebaikan itu. Hadis Anas inda Muslim. Balasannya adalah di dunia saja. Balasannya adalah di dunia saja. Yaitu berupa kebaikan pula. Ditambah rezekinya mungkin. Disenangi oleh anak, saudara dan kerabatnya. Allah tanamkan kecintaan orang-orang di sekitarnya kepadanya. Akan tetapi nanti di hari kiamat, Allah SWT tidak akan beri dia jannahnya. Karena jannah syaratnya dia harus muslim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu waba'an mansura. Dan kami nanti akan datangkan di hari kiamat amalan-amalannya orang musyrik, orang-orang yang dia tidak muslim, orang-orang kafir, kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut sebagaimana debu yang berterbangan. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang dia itu berbuat syirik kepada Allah SWT, Allah haramkan kepada mereka jannahnya Allah SWT. Tidak Allah masukkan ke dalam jannahnya. Bahkan tempatnya itu ada di dalam neraka. وَمَا لِلْضَالِمِنَ مِنْ أَنْصَارٍ. Dan tidak ada bagi orang yang berbuat kedzaliman. Syirik adalah kedzaliman yang sangat besar. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Sesungguhnya syirik adalah kedzaliman yang sangat besar. Tidak ada bagi mereka, orang yang berbuat zalim itu adalah penolong. Seorang pun tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang berbuat zalim daripada azabnya Allah SWT. Bahkan Allah SWT memberikan ampunan kepada seorang yang berbuat baik, padahal dia adalah orang yang jahat. Muslim, tapi jahat. Tapi mau berbuat baik kepada hewan. Dan hewannya bukan hewan yang misalkan indah atau menyenangkan di kalangan manusia. Hewannya adalah anjing. Yang mungkin sebagian manusia jijik terhadap anjing tersebut. Anjing ini kehausan. Lewat seorang baraya, seorang yang dia itu suka menjual kehormatannya. Melihat anjing yang sedang kehausan ini, dia turun ke dalam sebuah sumur, kemudian mengambil air dari sumur tersebut dengan sepatunya, kemudian naik lagi, terus kemudian dia memberikan minum, air minum yang dia ambil dari sumur tadi kepada anjing ini. Dengan sebab perbuatan baiknya ini, walaupun kepada seekor anjing, bukan manusia, bukan Bani Adam, hewan, dikasih minum anjing tersebut. Fasyakara Allahu lahu wa adkhalahu wahul jannah. Allah Subhanahu wa taala bersyukur terhadap perbuatan orang yang mempunyai kemaksiatan ini. Akan tapi mau berbuat baik, ada perbuatan baiknya dia, Allah masukkan dia ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi husni syajaratin qata'a min wasat at-tariq kanat tu'dil muslimin." Sesungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat di dalam jannah seorang laki-laki yang dia itu mondar-mandir menikmati kenikmatan yang ada di dalam jannah. Sebabnya apa? Mungkin di antara kita berpikir bahwa dia orang yang telah beramal dengan amalan yang sangat banyak dan sangat tinggi nilainya di hadapan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ternyata amalan dia itu adalah amalan yang mungkin di sisi manusia itu adalah perkara yang remeh. Apa amalannya? Dia memotong atau menyingkirkan cabang dari pepohonan yang dia merintangi jalannya kaum muslimin. Muslimin mau lewat situ merasa terganggu. Maka datang orang ini menyingkirkan halangan yang ada di jalan ini. Allah SWT membalasnya. Allah SWT bersyukur terhadap amalannya. Allah SWT masukkan dia ke dalam jannah Allah SWT. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'a'laha la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Sesungguhnya, iman itu mempunyai sekian, 70 lebih. Cabang-cabangnya. Yang paling tinggi daripada cabang keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah itu adalah imatatul adha anit thariq. Menyingkirkan hal yang bisa membahayakan kaum muslimin, hal yang bisa menyakiti kaum muslimin dari jalan. Batu, duri, atau ranting pepohonan tadi disingkirkan, ini adalah bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, mari kita renungi hadis-hadis dan ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian kita masuk ke dalam ayat dan dalil-dalil yang berikutnya yang akan menunjukkan tentang keutamaan bagi orang-orang yang mereka itu peduli, bagi orang yang mereka itu mau perhatian terhadap kaum muslimin, kondisi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, dia adalah ibaratnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Wasyabbaka baina asabi'ih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syabbak. Baina asabi'ih menggambarkan tentang apa? Ketertautan antara salah satu dari bagian bangunan kepada terhadap bangunan yang lainnya. Dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an, "Masalul mu'min fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal huma." Sungguhnya permisalan seorang mukmin, persaudaraan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, itu adalah permisalannya seperti jasad, badan manusia. Bagaimana itu? Idza ishtaka minhu 'udwun, jika salah satu anggota badan tersebut merasakan sakit, bagaimana kondisi daripada bagian badan yang lainnya, anggota badan yang lainnya merasakan sakit, merasakan penderitaan sebagaimana penderitaannya anggota badan yang ada sakitnya tadi. Tada'alahu sa'irul jasad, semua badan itu merasakan as-sahar, tidak bisa tidur. Wal-huma, dan dia tidak bisa, dia merasakan demam. Ini adalah permisalan yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kondisi umatnya kaum muslimin yang mereka itu beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukminin untuk menjaga atau untuk memenuhi akad, akadnya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Akad-akad yang telah kalian lakukan, penuhi akad tersebut. Apa di antara akad tersebut? Di antara akad yang wajib kita penuhi dalam rangka untuk menunaikan perintah Allah SWT dalam surat Maidah ini adalah apa? Akad tentang persaudaraan. Mana itu akad tersebut? Akad tersebut adalah akad dari Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah orang-orang yang bersaudara, mukmin dengan mukmin yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu mereka saling bersaudara, satu dengan yang lainnya. Ini akad yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya yang mukmin, yang Allah SWT telah perintahkan kepada kita, hamba-hambanya yang mukmin, untuk mereka itu menetapi dan memenuhi akad tersebut. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh mufassir, ahli tafsir yang terkenal pada masa kita, yaitu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Persaudaraan di antara mukmin, persaudaraan di antara orang-orang yang mereka beriman kepada Allah SWT, Allah tetapkan persaudaraan itu untuk dijaga. Artinya apa? Saling peduli. Karena di antara ukhuwah tersebut, dia itu ada di sana hak dan kewajibannya. Dan akad ini adalah merupakan suatu nikmat. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadkuru ni'matallahi 'alaikum. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Perhatikan kalimat fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa'tasimu, hendaknya kalian berpegang teguh, bihablillahi jami'a, dengan talinya Allah SWT, Al-Quran, Kitab wa Sunnah. Wala tafarraku, dan jangan kalian saling cerai-berai. Jangan kalian saling menjatuhkan. Al-Muslimu akhul Muslim. Sesungguhnya Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. La yadlimuh, tidak boleh mendoliminya. Wa la yakhduluh, tidak boleh dia meninggalkan pertolongan kepadanya jika dia membutuhkan pertolongan, sementara dia mampu menolongnya. Wa la yahqiruh, tidak boleh dia menghinakannya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, bihasbi mri'in minasyari ayahqiru akhawal muslim. Cukup seseorang itu dikatakan jelek jika dia itu menghinakan atau merendahkan saudaranya muslim yang lainnya. Wa la tafarraqu, kata Allah SWT. Wadkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah SWT kepada kalian. Apa itu? Id kuntum a'da'an. Allah SWT mengingatkan kepada kaum Ansar dari kalangan Aus dan Khazraj, yang mereka sebelum datangnya Rasulullah SAW saling bertempur satu dengan yang lainnya, diadu domba oleh Yahudi Madinah. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Islamiyah, mereka menjadi orang-orang yang bersaudara satu dengan yang lainnya. Menjadi orang-orang yang saling lemah lembut kepada yang lainnya, padahal mereka sebelumnya adalah orang yang saling bermusuhan. Wa allafa baina qulubikum law anfaqtum ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Allah SWT yang menjadikan hati-hati kaum mukminin tersebut saling lemah lembut, saling berkasih sayang. Kalau seandainya kalian memiliki, kata Allah SWT, perbendaharaan harta yang di langit dan di bumi, untuk menjadikan kaum muslimin atau seseorang dengan orang yang lainnya menjadi bersaudara, menjadi saling lemah lembut dan saling berkasih sayang, kalian tidak akan mampu. berarti menunjukkan persaudaraan tersebut adalah nikmat yang sangat besar. Karena ternyata tidak bisa dibayar dengan harta walaupun sepenuh langit dan bumi. Bahkan ini adalah apa? Nikmat semata-mata daripada Allah SWT. Lau anfaq fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Oleh karena itu Allah SWT menyebut bahwa persaudaraan yang Allah SWT tetapkan ini adalah suatu kenikmatan. Fa asbahtum, maka dengan nikmat Allah SWT bi ni'matihi kalian menjadi ikhwan, menjadi hamba-hamba Allah SWT yang bersaudara. Ibadallah, dari sini kita mengetahui bahwa sesungguhnya Allah SWT memberikan nikmat kepada kita setelah nikmat iman dan Islam dan tafaqquh fid din. Di sana ada nikmat yang lainnya, yaitu adalah persaudaraan di antara muslim dengan muslim yang lainnya, yang dengannya kita mempunyai kewajiban dan hak dengan saudara-saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsah. Sesungguhnya hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 5. Yang pertama, idza marida fa'udhu, jika dia itu sakit maka tengoklah dia. Wa idza laqitahu fasallim 'alaihi, dan jika kita bertemu dengannya maka berikan salam. Bahkan Allah SWT mewajibkan bagi orang yang diberi salam oleh saudaranya untuk dia menjawabnya. Wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi tahiyat salam dari muslim yang lainnya, maka wajib bagi kalian untuk menjawabnya. Memulai salam itu adalah mustahab, sunnah. Sedangkan menjawabnya itu adalah wajib. Raddus salam, menjawab salam seorang mukmin. Wa iyadatul marid, dan jika di antara mereka ada yang sakit, kita menjenguknya. Karena itu adalah hak dia, dan itu merupakan perkara yang harus kita penuhi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fadilah daripada orang yang berbuat mau menjenguk saudaranya yang sakit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ada maridan fa huwa fi hurfatil jannah hatta yarji. Barang siapa yang dia itu mau menengok saudaranya yang sakit, maka sungguhnya dia ada atau berada di dalam kebun-kebun jannah sampai dia kembali. Iyadatul marid wa tashmitul atis, jika ada yang bersin dari saudara kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita wajib mengatakan yarhamukallah. Wattiba'ul janais, jika di antara saudara kita yang dia itu meninggal, maka wajib bagi kita untuk mengkafaninya, mensolatinya, terus kemudian mengikuti jenazahnya. Ini diantara hak-hak daripada seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Allah SWT berfirman dalam ayatnya tentang kehormatan seorang muslim ini. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Sesungguhnya orang yang mau membunuh seorang muslim tanpa ada alasan yang hak, tanpa ada alasan yang pasti, Allah Subhanahu wa taala memberikan dosanya adalah sebagaimana dosa dia membunuh seluruh manusia. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, atau dia berbuat kerusakan di muka bumi ini. Fa ka'annama qatala an-nasa jami'a, maka sesungguhnya dia dosanya itu adalah seperti membunuh semua manusia. Waman ahyaha, waman ahyaha, dan orang-orang yang mereka itu mau menghidupkan kaum muslimin tidak membunuhnya. Faka'an nama ahyanna sajami'a, maka sungguhnya dia apa? Seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Membunuh kaum muslimin dengan senjata tajam, ini adalah pembunuhan. Jelas yang seperti ini. Membunuh kaum muslimin dengan menghilangkan nyawanya tanpa yang hak, ini adalah pembunuhan yang nyata. Dan di sana ada pembunuhan terhadap kaum muslimin, yaitu dengan mematikan akidahnya. Dan ini lebih dahsyat dari pembunuhan yang zahir. Wa man ahyaha, dan orang yang mereka itu mau menghidupkan kaum muslimin, baik yang secara hissi ataupun yang maknawi, tidak membunuhnya dengan senjata-senjata tajam, bahkan dia memberikan dorongan atau membantunya agar dia terjaga rohnya dari kematian. Waman ahyaha, maka sungguhnya dia seperti menghidupkan seluruh manusia. Menghidupkan seluruh manusia secara hissi dan maknawi pula. Maknawi bagaimana? Menghidupkan hati-hati kaum muslimin dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama. Dan ini pahalanya lebih besar daripada menghidupkan kaum muslimin yang dia itu akan dicabut nyawanya. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Syekhul Islam Al-Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah taala. Bagaimana menghidupkan kaum muslimin tersebut dengan ilmu yang bermanfaat dan dengan nasihat serta arahan-arahan yang baik agar senantiasa dia berjalan di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Agar dia senantiasa di atas ketaatan kepada Allah SWT. Kalau yang orang tadi, yang laki-laki tadi, masuk jannah hanya karena menyingkirkan satu duri atau satu cabang pohon yang menghalangi manusia, yang menghalangi kaum muslimin dari jalan yang dia laluinya, bagaimana terhadap atau bagaimana pahala Allah SWT terhadap orang yang mau mengangkat dari hati-hati kaum muslimin penyakit. Penyakit ini adalah penyakit yang menyakitkan, yaitu apa? Al-jahl. Kebodohan adalah penyakit yang sangat menyakitkan bagi kaum muslimin. Karena dengan kebodohan ini, dia akan terhalangi untuk menempuh jalan menuju jannahnya Allah SWT. Karena kejahilan itu adalah zulmah, kegelapan. Orang dalam kegelapan dia merasakan sempit, dia merasakan sakit. Sakit hatinya. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Jauzi rahimahu wa ta'ala mengatakan, wa kama huwa ma'lumun anna al-ilma nurun wa anna iblis yuzayyinu lin-nas aw lil-insani itfa'an nur liyatamakkan minhu fid dhulumat wa la dhulumah kal dhulumatil jahl. Berkata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahu wa ta'ala, adalah perkara yang maklum bahwa sesungguhnya ilmu agama itu adalah cahaya. Allah SWT mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Sesungguhnya Allah SWT adalah pelindung bagi kaum mukminin. Allah SWT mengeluarkan kaum mukminin dari cahaya atau dari kegelapan, kegelapan kesyirikan, kegelapan bid'ah, kegelapan khurafat dan yang lain sebagainya. Ilan nur, ke dalam cahaya Allah SWT. Allah SWT mensifati Al-Quran sebagai nur. Wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran. Allah SWT menyebut Al-Kitab itu adalah nur. Nahdi biman nasha, yang dengan nur tersebut, cahaya ini Allah SWT memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika beliau berkhutbah di suatu tempat antara Mekah dan Madinah, beliau mengatakan, taraktu fikum saqalain, sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang sangat besar dan sangat agung. Ahaduma kitabullah, sesungguhnya yang pertama itu adalah kitabnya Allah SWT. Fihi huda, fihi al-huda wan-nur. Di dalam kitab Allah SWT itu ada petunjuk dan cahaya. Wa anna iblis, kata Imam Ibnu Jauzi, sesungguhnya iblis, yuzayyinu lil-insan, menghiasi kepada manusia, itfa'an nur, agar nur ini tadi, cahaya daripada Allah SWT ini padam. Kenapa? Liyatamakkan minhu fid dhulumat, supaya dia bisa untuk menggelincirkan Bani Adam tadi. Ketika Bani Adam dia tidak punya nur, tidak punya cahaya yang meneranginya di jalan Allah SWT, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu agama ini, setan dengan mudah, iblis dengan mudah untuk apa? Menjegalnya atau menyesatkannya. Walad dhulumat kadhulumatil jahil, tidak ada di sana kegelapan yang dahsyat sebagai mana dahsyatnya kegelapan yang disebabkan oleh jahil, kebodohan. Demikian kata Ibnu Al-Jauzi rahimahumullah ta'ala. Barang siapa yang dia mau tegak dan berdiri, menolong saudara-saudaranya dengan sekuat tenaga, dengan kemampuannya, yang besar maupun yang kecil, tidak pandang bulu. Ini adalah hamba Allah SWT kaum muslimin. Saya harus menolongnya. Kami lihat dia tidak mampu, atau dia tidak mengetahui tentang agamanya, aku ajarkan kepadanya ilmu agama. Maka sesungguhnya pahala dia adalah sebagaimana menghidupkan seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyannasa jami'a. Pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT dengan suatu amalan yang mungkin dianggap ringan oleh manusia. Fa'ilul khair kafa'ilih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min salas. Sesungguhnya jika mati anak bani Adam atau anak Adam, telah terputus seluruh amalannya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah, bersedekah di jalan Allah SWT. Wal ilmun wa ilmun yuntafa'u bih, dan ilmu agama yang dia ajarkan sehingga mendapatkan manfaatnya kaum muslimin dari ilmunya tersebut. Wa waladun saleh, dan walad anak yang saleh. Yad'ulah, yang dia itu berdoa kepada orang tuanya. Wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun, dan berbuatlah baik kalian, amalkanlah suatu kebaikan. La'allakum tuflihun, pasti kalian menjadi orang yang bahagia. Ini kunci kebahagiaan hidup kita. Ini kunci kebahagiaan keluarga kita. Yaitu apa? Berilmu, beramal dan berdakwah di jalan Allah SWT. Menghidupkan masjid-masjid Allah SWT. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang dia beramal dengan suatu amal kebaikan, maka Allah SWT akan beri kepada mereka kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Dengan syarat dia adalah mukmin. Tidak peduli dia laki-laki ataupun perempuan. Min dzakarin aw unsa, syaratnya adalah dia beriman. Allah jamin kehidupannya yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ibadallah, mari kita renungi dan fahami hal yang seperti ini, menjadikan kita untuk senantiasa semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT dan tidak meremehkan suatu atau sedikit pun suatu kebaikan. Karena ternyata kebaikan walaupun itu kecil, ternyata di sisi Allah SWT itu nilainya sangat besar jika dilakukan dengan ikhlas kepada Allah SWT. Berikutnya, sesungguhnya apa yang kita sampaikan tadi itu adalah hak muslim di antara muslim. Keluar dari kategori muslim ini adalah orang-orang kafir. Keluar dari kategori muslim ini adalah orang-orang musyrik. mereka tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan tadi. Dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak punya hak. Jika dia mereka sakit, tidak kita jenguk. Tidak punya hak untuk dijenguk. Dan kita tidak ada kewajiban untuk menjenguknya. Jika dia mati, maka kita tidak wajib untuk mengkafaninya, atau mengikuti jenazahnya, atau ikut menguburnya. Tidak. Karena hak-hak yang disebutkan tadi itu adalah syaratnya itu adalah muslim. Bahkan terhadap mereka Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berlepas diri. Dan itu bukti keimanan kita kepada Allah SWT. Yaitu berlepas diri daripada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallahu wa rasulahu." Tidak kamu dapati orang suatu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa? Mereka itu berkasih sayang terhadap orang-orang yang mereka itu memusuhi Allah SWT dan Rasulnya. Walaupun orang-orang tersebut adalah kerabat dia, bapak dia, anak dia, saudara dia, atau keluarga dia. Ini adalah bukti keimanan seseorang. Benci terhadap kekufuran. Benci terhadap pelaku kufuran. Allah SWT berfirman pula dalam ayatnya yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a min dunillah." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani awliya, pelindung-pelindung bagi kalian selain Allah SWT. Dilarang kita. Demikian juga Allah SWT berfirman dalam ayat yang lainnya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a min dunillah tulquna ilaihim bil mawaddah." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil musuh-musuh kalian dan musuh-musuhku untuk kalian jadikan sebagai aulia, pelindung-pelindung kalian. Karena sebab engkau mencintai mereka karena hubungan kekerabatan kalian. Jangan kalian jadikan mereka sebagai pelindung. Orang-orang musyrik. Allah SWT berfirman bahwa orang-orang yang mereka melakukan perbuatan seperti ini adalah dia telah sesat keluar dari jalan yang lurus. "Wa may yaf'al dzalika faqad dhalla sawa'a sabil." Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, sesungguhnya dia telah sesat dari jalan yang lurus. Tidak boleh seorang muslim, tidak boleh seorang yang mukmin dengan keimanan yang sebenarnya dia menjalin persaudaraan terhadap orang-orang yang mereka itu menjadi musuh-musuh Allah SWT. Baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ataupun orang-orang musyrik yang lainnya. Dari kalangan Rafidah, Batiniyah, Karamiyah, dan yang lainnya. Haram, tidak boleh yang demikian ini. Ini adalah pelanggaran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan ini adalah perkara yang menunjukkan lemahnya imannya seseorang, bahkan bisa jadi mengeluarkan seseorang tersebut daripada garis keislaman. Mencintai atau mengambil pelindung daripada orang-orang kafir ataupun orang musyrik. Bahkan senang saja terhadap kemenangan musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin, ini pun sudah merupakan pembatal keislaman. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Nawaqidul Islam. Senang saja. Ada perasaan bangga, ada perasaan senang ketika kaum muslimin dikalahkan oleh kafir, orang-orang kafir. Karena ini menunjukkan bahwa dia ridha terhadap perbuatan kufur dan perbuatan syirik dan cinta terhadap pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Ini adalah perkara yang berbahaya. Yaitu apa? Mencintai orang kafir atau senang, senang saja kalau orang kafir dia itu bisa mengalahkan kaum muslimin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh sahabat Hatib bin Abi Balta'ah yang pada waktu itu mengirimkan, membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu, ingin membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu kerabatnya yang masih kafir waktu itu di Mekah. Rasulullah SAW ingin menyerang Mekah. Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah ingin mengirimkan kabar kepada sanak saudaranya itu agar dia bersiap-siap terhadap yang seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW turun wahyu menyampaikan, memberitahu bahwa Hatib bin Abi Balta'ah mengutus budak wanita untuk mengirimkan surat ini kepada orang kafir musyrik di Mekah. Maka apa yang diperbuat oleh, apa sikap daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala terhadap perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah ini? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ni, biarkan aku adrib unqa hadal munafiq. Kata Umar, ya Allah, ya Rasulullah, biarkan aku untuk memenggal leher munafik ini. Ini perbuatan nifak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La. Jangan." Karena sungguhnya dia adalah orang yang telah menghadiri perang Badar, sementara Allah SWT telah mengampuni dosa orang-orang yang ikut dalam pertempuran Badar. Ini adalah illah sebab Rasulullah SAW melarangnya. Wa illa, kalau seandainya dia bukan orang yang mengikuti perang Badar, tidak mendapatkan rekomendasi daripada Allah SWT sebagai orang yang diampuni oleh Allah SWT dosa-dosanya, para ulama diantara mereka berfatwa bolehnya untuk membunuh orang-orang yang dia berkhianat terhadap Islam dan kaum muslimin. Ibadallah, al-wala' dan bara' adalah perkara yang sangat penting dan utama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awsaqu oral iman al-hubbu lillah wal bughdhu fillah. Sesungguhnya tali kuat keimanan itu adalah apa? Cinta karena Allah SWT dan benci karena Allah SWT. Bukan termasuk cinta karena Allah SWT jika kita mencintai orang-orang kafir. Jika kita senang orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, mereka itu bisa mengalahkan dan bisa memperdaya kaum muslimin secara umum, terlebih-lebih lagi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan manfaat kepada kita terhadap apa yang telah kita sampaikan, dan menjadikan sebagai cahaya dalam menghilangkan kebodohan-kebodohan yang ada pada diri kita, untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan, tafadhol. Bagaimana hukumnya menikahi ahlul kitab sedangkan di situ kita dilarang untuk mencintai orang-orang kafir? Bagaimana ketika kita memfasilitasi keluarga kita di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, misalkan kita memfasilitasi memberikan kendaraan atau bahkan kita mungkin mengantar kepada gereja ketika dia beribadah selain Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukumnya itu? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Inti dari pertanyaan tersebut adalah hukum seorang muslim dia menikah dengan wanita ahlul kitab, bukan wanita musyrikah ya. Kalau musyrik bukan daripada ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, maka ini tidak boleh. Wala tungkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian, kata Allah SWT, menikahi perempuan dari kalangan orang musyrik sampai perempuan tersebut mau beriman kepada Allah SWT. Tidak boleh kalau musyrik. Hindu, Buddha, tidak boleh. Konghucu, Majusi, tidak boleh. Ataupun penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah patung, ataupun yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah SWT. Kecuali yaitu adalah apa? Al-Yahud dan Nasara. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amul halul lahum wal muhsanatu minan nisa'i wal muhsanatu minal ladzina utul kitab wal muhsanat minal ladzina utul kitab. Dan itu pun dengan syarat apa? Mereka adalah muhsan. Perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahlul kitab. Bukan sekedar perempuan yang fasik. Tidak. Yang fasik dari kalangan ahlul kitab, tidak. Dilarang. Tapi apa? Syaratnya itu adalah apa? Muhsan. Menjaga kehormatan diri mereka. Itu pun diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Yaitu jika mereka itu muhsan. Syarat berikutnya dia adalah Yahudiyah atau Nasraniyah. Boleh. Akan tetapi seseorang sebelum melakukan pernikahan tentunya dia memikirkan tentang masa depan dari pernikahan tersebut. Tidak cuma sekedar menikah. Kalau hukum asalnya memang boleh. Itu adalah hukum syariat. Tidak bisa kita katakan ini halal ataupun haram. Tidak, kita katakan ini adalah halal. Boleh. Tapi kalau orang menikah, menikah dengan orang yang tidak satu akidah. Orang menikah, dia biasanya ingin punya keturunan. Orang yang menikah biasanya ingin rumahnya penuh kebahagiaan. Terhadap orang yang muslim saja, muslimah saja, yang kita tahu dia adalah muslimah yang muhsanah, akan tetapi karena mungkin kurangnya dia pemahamannya terhadap Islam, kita berhati-hati. Kita berhati-hati, jangan sampai nanti dia mempengaruhi anak-anak kita kepada pemahaman-pemahaman yang tidak sahih dari pemahaman Islam. Mengajarkan khurafat, kebid'ahan, ataupun yang lainnya, karena kebodohannya. Oleh karena itu, seseorang hendaknya memilih calon hidupnya adalah calon yang mempunyai agama. Kata Rasulullah SAW, Fathar bidadid din, taribat yadak. Pilih wanita yang mereka itu adalah yang punya agama. Utamakan mereka. Sehingga kalian bisa mendapatkan keberuntungan, tidak merugi. Bisa hidup bahagia. Pernikahan dengan Ahlul Kitab itu menjadikan hati seorang muslim tidak merasakan nyaman dan tenang dalam kehidupannya, dalam berkeluarga. Karena dia sendiri khawatir nanti akan terpengaruh dengan istrinya. Jangan sampai nanti saya masuk Yahudi atau Nasrani. Belum lagi nanti kalau punya keturunan, yang memegang pendidikan biasanya di dalam rumah itu adalah istri. Siapa yang kiranya dia itu tidak khawatir kalau anak keturunannya itu akan menjadi Yahudi dan Nasrani. Belum lagi nanti kalau dia menyadari bahwa sungguhnya dia tidak hidup selama-lamanya dan dia bukan orang yang memegang nyawanya. Bisa jadi dia adalah orang yang mati dahuluan daripada istrinya. Kira-kira siapa yang akan merasa tenang terhadap kehidupannya jika dia melakukan perbuatan yang seperti ini? Perlu kiranya seorang muslim untuk memikirkan apa yang menjadi ucapan dan tindakannya. Mafsadah dan madharat, kerusakan-kerusakan ataupun maslahat dari suatu tindakannya, mana yang lebih besar dan lebih utama? Bukan suatu pekerjaan atau suatu perbuatan yang dibolehkan Allah SWT terus kemudian kita melakukannya dengan sudah tanpa pertimbangan. Ah, kan boleh. Hah? Akan tapi perlu di sana kita menimbang maslahat dan madaratnya. Ini adalah mukaddimah daripada hukum seseorang untuk menikah dengan wanita Ahlul Kitab. Nasraniyah ataupun Yahudiyah. Bukan sebaliknya, tidak boleh seorang apa perempuan Muslimah dia menikah dengan orang Yahudi atau Nasrani, tidak boleh. Karena maksud dari pernikahan ini, di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama adalah dalam rangka untuk dakwah, mengajak sang istri, karena biasanya yang megang kendali dari rumah tangga itu adalah seorang suami. Ketika suaminya itu adalah orang yang Muslim, orang yang kuat dalam agamanya, akidahnya, dia bisa mengaruhi istrinya untuk dia masuk ke dalam agama Allah SWT. Ketika melihat suaminya sholat, ketika melihat akhlak suaminya yang bagus, oh mungkin sang istri ini dia tertarik dengan agama Islam yang bagus ini, dakwah daripada suaminya. Ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentang bolehnya seorang laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Yahudi atau Nasraniyah. Tentunya ketika Allah SWT membolehkan hal yang seperti ini, namanya orang ketika mau menikah, tentu di sana ada hal yang menariknya untuk menikah, yaitu kecintaan. Nah, sementara dia ini mencintai wanita yang musyrik, sementara di sana ada dalil-dalil yang lainnya, dilarang untuk kita mencintai Yahudi dan Nasrani. Nah, kecintaan yang seperti ini, kecintaan itu sendiri, dia itu bermacam-macam. Ada kecintaan yang di sana ibadah, kecintaan kepada Allah SWT. Dan di sana ada kecintaan yang dia itu tabi'i, cinta tabi'i, mahabbah tabi'iyah. Di sana ada mahabbah tabi'iyah, mahabbah yang tabi'i, yang biasanya memang ada tabiat daripada manusia. Seorang suami mencintai istrinya, cinta yang tabi'i. Seorang anak mencintai bapaknya dan ibunya, atau orang tua mencintai anak-anaknya, ini adalah cinta tabii, atau saudara-saudaranya. Selama kecintaan tersebut tidak melanggar larangan-larangan Allah SWT, maka hal ini diperbolehkan, cinta tabii. Akan tapi, ketika kecintaan tersebut membawa dia menjadi buta mata dan buta hati, membiarkan kemaksiatan terjadi dalam rumahnya, di dalam rumah tangganya, anggota keluarganya, nah ini sudah menjadi kecintaan maksiat. Tidak boleh lagi yang seperti ini. Tidak boleh lagi yang seperti ini, dilarang yang demikian. Dan tidak boleh dia memberi fasilitas kepada istrinya untuk dia berbuat maksiat kepada Allah SWT. Kalau seorang mukmin, seorang mukminah, ketika dia menjadi istri, Allah SWT merintahkan qurna fi buyutikunna, untuk dia itu tinggal di dalam rumah-rumah, tidak keluar. Jangan diberi fasilitas untuk pergi ke gereja misalkan. Tidak boleh. Ta'awun alal ismi wal udwan. Tidak ada. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ngambil istri dari mereka, dakwai. Ngambil istri dari mereka, kasih pengertian, pemahaman terhadap Islam. Bukan beri fasilitas mereka untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT. Tidak dengan mobil, tidak dengan harta, tidak dengan yang lainnya. Keluar pakai pakaian yang tidak syar'i. Tidak boleh, dilarang. Nah, itu tanggung jawab kita. Karena kita adalah pemimpin rumah tangga. Tidak diperbolehkan kita membiarkan istri kita, walaupun dia Nasrani ataupun Yahudi, untuk keluar memamerkan auratnya. Tidak boleh. Bikin fitnah di antara manusia. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyata fil ladzina amanu lahum adzabun alim, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka itu senang untuk menyebarkan atau tersebarnya fahisyah, perbuatan keji dan jelek di kalangan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan adab yang pedih. Tidak boleh. Dilarang untuk kita memberikan fasilitas kepada siapapun, tidak muslim, tidak Yahudi ataupun Nasrani, untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah. Jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan kejelekan. Yang lainnya, faddal. Sudah. Inna huna anak ibadul qadr subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.